Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas perjalanan hidup dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bagaimana keadaan masyarakat di kota Madinah. Telah sebutkan bahwa setidaknya ada tiga kelompok besar, tiga komunitas besar di kota Madinah. Yang pertama adalah orang-orang yang telah beriman, baik itu dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Kemudian di tengah-tengah mereka juga ada kelompok yang kedua, yaitu kaum musyrikin. Di antara kaum musyrikin ini ada yang masuk Islam. Jadi sebelum ketika Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke kota Madinah, mereka awalnya masih musyrik, tapi kemudian banyak di antara mereka yang menjadi muslim. Kemudian ada sebagian yang tetap dalam kesyirikannya sampai kemudian nanti di perang Badar mereka melihat kaum muslimin mendapatkan kemenangan, maka mereka pun berpura-pura masuk Islam. Tapi di hati mereka menyimpan kebencian yang luar biasa kepada Islam dan kaum muslimin. Mereka ini adalah kaum munafiqin. Kemudian yang ketiga, ini orang-orang Yahudi. Orang-orang yang mereka memiliki kitab, beriman kepada Taurat, tapi tidak beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran yang beliau bawa. Baik, mungkin ada pertanyaan di tengah-tengah kita. Orang Yahudi itu kan kampung halamannya ya daerah Palestina sana ya. Di sana mereka dulu Nabi Daud alaihissalam, demikian juga Nabi Sulaiman memiliki atau menguasai sebuah kerajaan, kerajaannya orang-orang Yahudi. Nah, kenapa orang Yahudi itu ada di kota Madinah? Kenapa mereka bisa berada di sana? Ini berawal dari sebuah tragedi yang terjadi sebelum dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Ada seorang raja dari kerajaan Babilonia yang namanya Buktanasor. Buktanasor ini kalau dalam sejarah barat namanya itu sering disebut Nebukadnezar. Dia adalah raja Babilonia yang pernah menyerbu Yerusalem, kemudian menghancurkan kota Yerusalem. Sehingga banyak orang-orang Yahudi ini yang kemudian bermigrasi, pindah besar-besaran. Di antara mereka ada yang pindah dan menetap di negeri Yaman. Kita sedikit flashback ya, kenapa Abrohah itu ada di negeri Yaman? Kenapa dia dari Ethiopia, dari negeri Habasyah, sampai kemudian berada di negeri Yaman, lalu mengirimkan pasukan gajah untuk menghancurkan Makkah ya dari Yaman? Karena apa? Karena ada sekelompok orang-orang Nasrani yang dibantai oleh raja Yahudi yang bernama Yusuf Zunnuas, Yosef. Ya, raja Yosef Zunnuas. Dia melakukan pembantaian kepada orang-orang Nasrani. Oleh karena itulah raja Ethiopia mengirimkan panglimanya, ya, Abrohah dan Ariad, untuk menumpas orang-orang Yahudi atau menaklukkan orang-orang Yahudi yang telah melakukan kezaliman kepada orang-orang Nasrani. Nah, kenapa ada orang Yahudi di Yaman? Ya itu tadi, karena ada migrasi, ya, karena Yerusalem itu atau Baitul Maqdis itu diserang oleh Nebukadnezar, dihancurkan, maka mereka pun pindah ke sana. Nah, sebagian di antara mereka ada juga yang pindah ke kota Yathrib, ya. Bahkan mereka duluan yang ada di kota Yathrib itu sebelum orang-orang Arab dari Yaman datang. Jadi suku-suku Arab yang ada di kota Madinah, yakni orang-orang Aus dan Khazraj, ini asal muasalnya kakek nenek nenek moyang mereka itu berasal dari Yaman. Nah, mereka pindah ke Jaziratul Arabiyah atau pindah ke daerah utara karena terjadi banjir bandang. Ya, jadi di Yaman itu ada bendungan yang sangat besar, namanya Bendungan Ma'rib. Nah, ini mengalami kebocoran sampai kemudian terjadi banjir yang sangat besar, sehingga merusak kehidupan orang-orang di Yaman. Oleh karena itulah mereka bermigrasi. Mereka bermigrasi, ada yang ke Makkah, ya, istrinya Nabi Ismail alaihissalam dari kabilah Jurhum, kemudian menikah dengan Ismail alaihissalam dan maka melahirkan Arab Adnaniyah. Dan ada yang dia pindah ke Madinah, ke Yathrib, ya, pindah ke Madinah atau ke Yathrib ketika itu. Maka mereka kemudian hidup bertetangga dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang sebelumnya mereka berasal dari Baitul Maqdis, tapi kemudian karena Baitul Maqdis dihancurkan oleh Nebukadnezar atau Buktanosor, mereka pun pindah hijrah ke kota Madinah. Nah, kenapa mereka memilih Madinah? Karena mereka sedang menanti, ya, mereka berupaya untuk menanti Nabi akhir zaman. Karena Nabi akhir zaman inilah yang nanti akan membawa kemenangan bagi pengikutnya. Ya. Nah, ketika orang-orang Yahudi ini berada di tengah komunitas Arab, akhirnya budaya Yahudinya terkalahkan. Sehingga mereka mulai mengadopsi budaya Yahudi. Contohnya apa? Contohnya mereka memiliki kabilah. Orang Yahudi itu tidak memiliki kabilah. Ya, enggak ada seperti orang-orang Arab. Tapi herannya Yahudi yang ada di kota Madinah, mereka memiliki kabilah. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah. Nah, ini kebiasaan yang mereka adopsi dari orang-orang Arab. Ya, jadi di kota Madinah itu budaya atau tradisi Yahudinya itu ada yang kalah. Jadi mereka malah mengikuti orang-orang Arab. Makanya ada Bani Qainuqa. Kalau kita lihat orang-orang Yahudi, mereka enggak punya bani-bani seperti ini, enggak punya. Ya. Ya udah, baninya itu satu aja. Bani Israel. Ya, Bani Israel. Itu saja. Enggak ada kabilah ini, enggak. Ya. Mereka mengadopsi ini dari bangsa-bangsa Arab. Sampai nama-nama mereka pun sebagiannya menggunakan nama-nama Arab. Baik. Nah, ketika mereka mendapati ternyata Nabi akhir zamannya itu berasal dari Arab, bukan berasal dari keturunan Bani Israel, mereka tidak mau menerima Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 89 dan 90. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Falanatullahi 'alal kafirin. Bi'samashtara bihi anfusahum." An yakfuru bima anzalallah baghyan ayyunazzilallahu min fadlih ala man yasha'u min ibadih. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika telah datang, ya, apa yang telah mereka ketahui sebelumnya, maksudnya nabi akhir zaman itu telah datang kepada mereka, ya, mereka apa? Kafaru bih, mereka mengkufurinya, mereka enggak terima nabi yang mereka telah nanti-nanti. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa orang-orang Yahudi setiap kali mereka itu memiliki konflik dengan orang-orang Arab, kan orang Arab dulu sebelum datangnya Nabi alaihissalatu wassalam, mereka adalah penyembah berhala. Maka orang-orang Yahudi ini mengancam, ya, wahai para penyembah berhala, awas kalian nanti kalau ada Nabi akhir zaman, ya, kalian semua kami basmi, kata orang Yahudi. Karena Yahudi ketika itu mereka tidak menyembah berhala, ya, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengancam kaum musyrikin di Madinah tadi. Ya, awas kalau nanti datang Nabi akhir zaman, semua penyembah berhala ini akan diperangi. Kami akan bersama dengan Nabi akhir zaman untuk memerangi para penyembah berhala. Demikian kira-kira ancaman orang Yahudi kepada kaum musyrikin di kota Madinah. Jadi ada hikmahnya juga. Apa hikmahnya? Ini semua ancaman-ancaman ini didengarkan oleh orang-orang Madinah. Oh, nanti ada akhir zaman, ada nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman ini akan memerangi penyembah berhala, ya. Dan ini yang membuat banyak di antara penduduk Madinah itu yang menerima dakwah Nabi alaihi salatu wasallam, karena mereka saking seringnya mendengar kabar tentang nabi ini dari celotehan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudinya seperti bagaimana ketika Nabi alaihi salatu wasallam datang ke kota Madinah? Kafaru bih, justru mereka kafir. Karena ternyata nabi yang datang itu bukan dari Bani Israel, tapi dari kalangan orang Arab yang selama ini menjadi musuh mereka. Nah, falanatullahi alal kafirin, maka laknat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang kafir. Bi samashtaru bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallah, maka amat buruklah perbuatan mereka yang menjual diri mereka dengan kekufuran. Mereka sudah mengetahui kebenaran, tapi mereka tukar pengetahuan mereka tersebut dengan kekufuran, tidak menjadikan pengetahuan mereka tentang datangnya nabi akhir zaman tidak menyebabkan mereka beriman, justru mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kondisi orang-orang Yahudi ketika Nabi alaihi salatu wasalam datang ke kota Madinah. Adapun Bani Israel, ini orang-orang Yahudi, ini banyak sekali karakternya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana karakter mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lu'inal ladina kafaru min bani Israil 'ala lisan Daud wa Isa ibn Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun." Orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel ini telah terlaknat melalui lisannya Daud dan Isa putranya Maryam. Kenapa? "Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun." Yang demikian itu karena mereka durhaka, ya, senantiasa durhaka dan berbuat melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkar fa'alu. Mereka tidak pernah mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka mengubah hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala, seperti hukum rajam. Ya, hukum rajam ketika orang yang melakukan perbuatan zina itu dari kalangan orang-orang terkemuka di tengah-tengah mereka, ya, mereka biarkan. Tapi kalau yang melakukan itu adalah orang-orang susahnya, orang-orang miskinnya, mereka rajam. Ini mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hukum Allah Subhanahu wa taala yang membeda-bedakan orang yang terpandang dengan orang yang, ya, yang duafa. Semuanya dihukum sama. Tapi demikianlah mereka, ya, mereka melakukan kemungkaran. Mereka melakukan kemungkaran di tengah-tengah manusia. Kemudian ini satu hal yang aneh dari Bani Israel. Taro kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Dan engkau melihat kebanyakan dari mereka justru memberikan loyalitasnya kepada kaum musyrikin. Coba lihat, Nabi alaihi salatu wasalam itu kan menyembah satu Tuhan. Iya. Jadi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kaum musyrikin itu menyembah banyak berhala. Harusnya yang dekat dengan orang Yahudi itu Nabi sallallahu alaihi wasalam atau kaum musyrikin? Nabi alaihi salatu wasalam, jelas. Kenapa? Sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan. Tapi mereka lebih memberikan loyalitasnya kepada kaum musyrikin. Padahal harusnya menjadi musuh bersama antara kaum muslimin dan orang Yahudi. Karena kaum musyrikin ini banyak sekali tuhan-tuhannya. Maka sungguh sangat mengherankan, ya, mereka kemudian berada di pihaknya kaum musyrikin dalam perang Ahzab. Ya, ketika kaum musyrikin menyerang kota Madinah, ya, orang-orang Yahudi ini lebih memilih untuk berada di pihak kaum musyrikin. Qala labi sama qaddamat lahum anfusuhum an sakitallahu alaihim wa fihi wa fil adabi hum khalidun. Maka amat buruklah apa yang telah mereka persiapkan untuk diri mereka, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azabnya yang abadi. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wama unzila ilaihi mattakhadhuhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. Kalau memang mereka beriman kepada Allah, demikian juga beriman kepada nabi dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada beliau, maka tidak mungkin mereka mengambil kaum musyrikin itu sebagai teman-teman. Justru mereka akan sangat membenci. Tapi inilah standar ganda orang-orang Yahudi. Harusnya mereka memberikan loyalitasnya kepada kaum muslimin, tapi mereka lebih memberikan loyalitasnya kepada kaum musyrikin yang mutabene ajarannya ya sangat bertentangan dengan ajaran orang-orang Yahudi. Padahal kalau kaum muslimin banyak sekali ajaran-ajaran di kaum muslimin itu yang sesuai dengan ajaran mereka. Ada yang bisa menyebutkan apa di antara ajarannya orang Yahudi yang juga diterapkan dalam Islam? Puasa Asyura. Orang-orang Yahudi puasa Asyura. Sampai sekarang pun mereka masih puasa. Tanggal 10 Muharram. Ya, mereka puasa. Ya. Harusnya kaum muslimin itu dekat dengan mereka, tapi lihat ya, mereka lebih menjadikan kaum musyrikin menjadi apa? Teman mereka, tidak mau kemudian memberikan loyalitasnya kepada kaum muslimin. Kemudian mereka adalah orang-orang yang sangat keras permusuhannya dengan kaum muslimin. Ketika kita dulu bercerita tentang orang-orang Nasrani di negeri Habasyah, para sahabat ketika mereka ditekan oleh kaum musyrikin Quraisy di Mekah, mereka berhijrah ke Habasyah dan mereka hidup dengan tenang di tengah-tengah orang-orang Nasrani. Tapi tidak demikian dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi senantiasa berupaya untuk menyakiti kaum muslimin dan melecehkan serta merendahkan kaum muslimin. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "La tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina asyraku." Engkau akan dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin. Mereka ini sangat keras permusuhannya terhadap kaum muslimin. "Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara." Dan sungguh engkau akan dapati orang yang paling dekat kecintaannya kepada orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mengatakan diri mereka sebagai Nasara. Kami adalah orang-orang Nasrani. Dzalika bi'anna minhum kisisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Yang demikian ini karena di antara mereka ada pendeta-pendeta dan rahib-rahib dan mereka orang-orang yang tidak menyombongkan diri. Nah, para ulama mengambil contoh orang-orang di negeri Habasyah. Betapa mereka walaupun tetap dalam keadaan kafir, tetap dalam keadaan kenasranian mereka, kaum muslimin hidup dengan aman di tengah-tengah mereka. Adapun orang-orang Yahudi, maka tidaklah ada orang bisa hidup tenang di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Pasti mereka akan memberikan gangguan. Nah, inilah yang nanti akan menyebabkan pengusiran terhadap Bani Qainuqa. Karena mereka merendahkan seorang wanita muslimah. Ya, dalam keadaan mereka sudah terikat perjanjian dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian juga orang-orang Yahudi ini sangat mudah untuk mengubah sikap. Ini satu karakter yang perlu diwaspadai dari orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ya, ketika dia punya kepentingan, dia akan mengatakan A. Tapi begitu dia punya kepentingan yang lain, maka langsung berubah pendiriannya. Ini karakter orang Yahudi. Maka jangan seperti orang Yahudi ya. Jadi tidak punya pendirian, ya. Nah, pernah terjadi kasus di masa Nabi alaihi salatu wasallam, ada salah seorang di antara pemuka Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, ya. Abdullah bin Salam ini masuk Islam. Masuk Islam, kemudian dia ingin menunjukkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam bagaimana hakikat orang-orang Yahudi. Kisahnya disebutkan oleh Anas bin Malik, ya, dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Ya, Abdullah bin Salam ini ketika masuk Islam mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innal yahuda qaumun buhtun. In alimu bil islami qabla an tas'aluhum, ya bahatuni indak." Wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang pembohong, ya, yang penipu, orang-orang penipu. Ya. Kalau mereka mengetahui, ya kalau mereka mengetahui keislamanku, maka hendaknya engkau bertanya dulu kepada mereka. Ya, nanti kau akan lihat bagaimana karakternya orang-orang Yahudi. Faja'at al-Yahud. Maka Nabi SAW mencoba untuk membuktikan ucapannya Abdullah bin Salam ini. Faja'at al-Yahud. Datang orang-orang Yahudi. Wadakhala Abdullah al-Bait. Maka kemudian Abdullah disuruh oleh Nabi SAW untuk masuk ke dalam rumah. Faqala Rasulullah SAW, "Ayyu rajulin fikum Abdullah bin Salam?" Bagaimana menurut kalian wahai orang-orang Yahudi tentang Abdullah bin Salam? Orang Yahudi ini belum mengetahui kalau Abdullah bin Salam ini sudah masuk Islam. Qalu, a'lamuna wa ibnu a'lamina wa akhbaruna wa ibnu wa akhyaruna wa ibnu akhyarina. Abdullah bin Salam ini adalah orang yang paling alim di tengah-tengah kami. Beliau ini masya Allah orang yang paling tinggi ilmunya di tengah-tengah kami. Dan juga bapak beliau adalah orang yang juga berilmu di tengah-tengah kami, orang yang paling berilmu. Sampai bapaknya dipuji-puji oleh orang Yahudi. Wa akhyaruna wa ibnu akhyarina. Dan dia adalah orang yang paling baik di tengah-tengah kami, ya. Orang yang paling baik di tengah-tengah kami. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Afara'aitum in aslama Abdullah?" Bagaimana pendapat kalian kalau Abdullah ini masuk Islam jadi pengikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qalu a'adahu Allah min dzalik. Maka orang Yahudi ini serentak mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dia dari perkara tersebut. Artinya mudah-mudahan Abdullah bin Salam tidak masuk Islam. Fa kharaja Abdullah ilaihim fa qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kemudian keluarlah Abdullah bin Salam, kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Seketika itu langsung berubah orang-orang Yahudi. Faqalu syarruna wa ibn syarrina, ya, wa waqa'u fi. Mereka mengatakan, mereka langsung mengatakan Abdullah bin Salam ini adalah orang terjelek di tengah-tengah kami, orang terburuk di tengah-tengah kami. Bahkan bapaknya ya, bapaknya itu adalah orang yang terburuk di tengah-tengah kami. Ya Allah, baru saja dipuji-puji, ya. Ini jangan seperti orang Yahudi, ya. Kadang ada orang yang niru karakter Yahudi, kalau dia punya kepentingan, wah langsung berubah. Nah ini karakternya orang-orang Yahudi, ya, mereka berubah sesuai dengan kepentingan mereka. Maka hati-hati, ya, membuat perjanjian. Sekarang sebagian negara-negara Arab ini, ya, mulai membuka hubungan diplomatik dengan orang-orang Israel. Nah ini harus hati-hati, ya. Israel ini ya seperti itulah, karakter mereka tidak berubah dari zaman Nabi alaihissalatu wassalam sampai sekarang, demikianlah karakter orang-orang Yahudi. Baik. Nah kemudian Nabi alaihi salatu wasallam, karena ada orang Yahudi di kota Madinah, beliau membuat perjanjian, perjanjian dengan orang Yahudi. Ada dua versi yang disebutkan oleh para ulama. Pertama versi yang disebutkan dalam tarikh At-Tabari, bahwa perjanjian tersebut dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum perang Badar. Jadi sebelum perang Badar, Nabi alaihi salatu wasallam itu membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi bahwa mereka tidak boleh membantu siapapun yang memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kita hidup dengan harmonis, ada musuh bersama. Setiap kali ada orang yang menyerang kota Madinah, mereka musuh kita. Ya. Nah, kalau ada orang, ada musuh, ada yang menyerang kota Madinah, maka kita harus bahu-membahu. Baik. Nah kemudian setelah perang Badar, ya, setelah perang Badar ini menurut versinya At-Tabari, bahwa setelah perang Badar dan kaum muslimin berhasil memenangkan peperangan tersebut, mulai Yahudi melanggar perjanjian. Jadi versinya At-Tabari, jadi mereka membuat perjanjian dengan Nabi alaihi salatu wasalam, namun kemudian mulai melanggar setelah kaum muslimin menampakkan kemenangan, ya, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun versi dalam Sunan Abu Dawud, ya, disebutkan bahwa perjanjian itu baru dibuat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan eksekusi terhadap Ka'ab bin Al-Ashraf. Ya, jadi ketika Ka'ab bin Al-Ashraf ini kerjanya senantiasa mencaci maki Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muhammad bin Maslamah untuk melakukan eksekusi terhadap Ka'ab bin Al-Ashraf. Ketika melihat sikap tegasnya Nabi alaihi salatu wasalam terhadap Ka'ab bin Al-Ashraf, maka pemuka-pemuka Yahudi ketakutan. Wah, ini kita bisa bernasib sama dengan Ka'ab bin Al-Ashraf. Maka kemudian, ya, hendaknya kita membuat perjanjian dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun membuat perjanjian pasca terbunuhnya Ka'ab bin Al-Ashraf. Nah, sebagian ulama berupaya menggabungkan periwayatan ini. Jadi ada dua kali pembuatan perjanjian. Ya. Yang pertama ketika Nabi alaihi salatu wasalam, ya, sebelum perang Badar mereka membuat perjanjian dengan Nabi alaihi salatu wasalam bahwa tidak boleh saling memusuhi, ya, bahwa mereka memiliki musuh yang sama, harus bekerja sama. Nah, kemudian dibuat lagi perjanjian baru. Jadi mereka setelah ada perjanjian itu, ternyata di antara mereka pemuka Yahudi ini, yakni Ka'ab bin Al-Ashraf, mereka mencaci maki Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi bersikap tegas sehingga mereka merasa perlu untuk melakukan perjanjian baru. Jadi ada dua kali perjanjian. Perjanjian yang pertama sebelum terbunuhnya Ka'ab bin Al-Ashraf, perjanjian yang kedua ya setelah terbunuhnya Ka'ab bin Al-Ashraf. Jadi ini dua perjanjian yang dibuat oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan orang-orang Yahudi. Baik. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menggali ya, bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam itu membangun masyarakat di kota Madinah. Ya, beliau orang yang baru pindah di sana. Tapi bagaimana masyarakat Madinah itu kemudian bisa bersatu? Nah, ini bukan terjadi begitu saja, tapi ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sehingga penduduk kota Madinah, terutama kaum muslimin, mereka bersatu, mereka merasa bahwa mereka satu tubuh. Ya, di antara upaya yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yang pertama itu adalah pembinaan akhlak. Jadi kita itu kalau ingin membuat suatu masyarakat yang harmonis, harus ada perhatian terhadap pembinaan akhlak. Kalau masyarakatnya itu memiliki akhlak yang mulia, insya Allah akan terbangun apa, masyarakat yang harmonis. Kalau semuanya itu memiliki akhlak yang mulia, sehingga pembinaan akhlak itu penting ya. Jadi kalau kajian itu bukan hanya kajian fikih, kajian akidah, tapi juga kajian akhlak. Ini penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang pembinaan akhlak ini, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi salah satu tujuan diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam adalah menyempurnakan akhlak. Ya. Makanya kalau ingin membuat masyarakat yang harmonis, harus ada fokus untuk membenahi akhlak. Orang itu tahu mana sih akhlak yang mulia yang harus ada pada diri mereka. Demikian juga Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqon. Sesungguhnya yang terbaik di tengah-tengah kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Ini memotivasi para sahabat. Ya, kalau kalian itu ingin menjadi orang yang terbaik, perbagus akhlak kalian. Semakin bagus akhlak kalian, maka kalian menjadi orang yang terbaik. Ya. Jadi ini penting sekali ya, kalau kita ingin jadikan masjid ini ya sebagai pusat dakwah untuk menciptakan masyarakat yang masya Allah saling perhatian, saling ta'awun, ala birri wa taqwa, ini perlu ada pembinaan akhlak. Demikian juga beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Ya, orang yang paling sempurna keimanannya di tengah-tengah kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi kesempurnaan iman itu tampak dari keindahan akhlak. Orang yang sempurna keimanannya, akhlaknya itu akan kelihatan. Akhlaknya itu akan tampak. Wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuannya kepada istri-istri mereka. Nah, ini standar kebaikan akhlak seseorang itu juga bisa dilihat dari bagaimana dia memperlakukan istri. Jadi kalau seorang laki-laki itu memperlakukan istrinya dengan baik, insya Allah dia adalah seorang yang berakhlak baik. Tapi kalau sama istri sudah buruk akhlaknya, maka niscaya kepada yang lain juga dia akan menampakkan akhlak yang buruk. Jadi ternyata istri itu adalah standar, perlakuan seseorang kepada istri itu adalah standar kebaikan akhlak seseorang. Ini panjenengan ini baik-baik gak sama istri ini ya? Oh baik semua, masya Allah. Bapak-bapak di sini semuanya baik. Berarti akhlaknya baik ya. Kemudian yang kedua, Nabi Alaihissalam itu sangat menekankan tentang persaudaraan sesama Islam. Ya, persaudaraan sama Muslim. Gak boleh saling menzolimi, gak boleh kemudian membiarkan saudaranya kesulitan tanpa ada yang membantu. Gak boleh. Jadi kalau kita ingin membangun masyarakat yang harmonis, ini harus ada perhatian, saling perhatian. Jangan kemudian tidak peduli terhadap kaum muslimin yang sedang mengalami kesusahan. Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh bagi dia untuk mendzalimi saudaranya. Nah, ini ya, harus kita tekankan. Sesama muslim itu tidak boleh mendzalimi, bahkan tidak boleh berbuat zalim kepada siapapun ya, apalagi kepada saudaranya sesama muslim. Qala wa la yuslimuhu, dan tidak boleh kemudian dia menyerahkan saudaranya itu kepada musuh. Misalnya terjadi konflik antara muslim dengan non muslim, ya tetap loyalitas kita kepada kaum muslimin. Jangan kemudian kita berikan ya saudara kita kepada orang-orang non muslim untuk dibantai atau untuk dibunuh. Qala man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang dia menolong hajat kebutuhan saudaranya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kebutuhannya. Wa man farraja an muslim kurbatan farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang dia meringankan kesulitan saudaranya sama mukmin dari satu kesulitan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan ringankan baginya satu kesulitan dari kesulitan pada hari kiamat. Jadi nanti di akhirat nanti kita akan mendapati perkara-perkara yang dahsyat, ya, perkara-perkara yang membuat hati kita tidak tenang. Tapi kalau seseorang itu dia sering meringankan beban saudaranya selama dia hidup di dunia, nanti beban yang berat di akhirat itu akan menjadi ringan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat bahwa saudara kalian itu punya hak. Ya, di antaranya ada 6 hak yang hendaknya ditunaikan. Hakul muslim ala muslim situn. Idza laqitahu fasallim alaihi. Hak muslim atas muslim yang lain ada 6, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkan salam. Ya, ini penting bagi kita untuk menciptakan komunitas atau masyarakat yang saling mencintai. Jadi dengan apa? Dengan menyebarkan salam. Ya, Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, la tadkhulunal jannah. La tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian itu beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian itu saling mencintai. Kemudian ala adullukum ala syai'. Tidakkah kalian ingin aku tunjukkan kepada sesuatu? Lau fa'altumuhu tahabbtum. Kalau kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai. Absus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Jadi ini kita jadikan budaya. Ya, ketika bertemu dengan saudaranya sesama muslim, assalamualaikum. Ya, jadi jangan seperti apa? Jangan cuma monggo-monggo saja ya. Tapi apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum itu doa. Qala wa idza da'aka fa'ajibhu. Kemudian kalau saudaramu itu mengundangmu, maka penuhi undangannya. Kalau dia ngajak makan, ayo makan di tempat saya ya. Maka kita penuhi. Kenapa? Karena ini akan membuat dia gembira. Ketika ada orang yang ngundang makan kemudian dipenuhi undangannya, dia gembira. Kalau dia orang yang dia undang kemudian tidak datang, bisa jadi dia kecewa. Jangan kecewakan saudaramu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diundang makan beliau datang. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau undangannya itu undangan walimatul urs, yakni pernikahan, ya selama tidak ada maksiat di sana, wajib bagi kita untuk memenuhi undangan tersebut kalau kita mampu untuk hadir. Qala wa idza stansahaka fansahu. Kemudian kalau saudaramu itu meminta nasihat darimu, maka nasihati dia. Berikan nasihat. Ya kalau ada orang minta pandangan kita, gimana ini pandangan antum? Ya antum pernah punya pengalaman seperti ini, bagaimana pandangan antum? Kita ngasih nasihat. Itu hak saudara kita. Wa idza atasa fahamidallah fashamithu. Sampai dalam permasalahan bersin. Ketika saudaramu itu bersin kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya engkau doakan dia. Ya, maksudnya ketika saudara kita bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka apa? Ucapkanlah yarhamukallah, yarhamukallah. Qala wa idza marida fa'udhu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau saudaramu itu sakit, maka jenguklah, kunjungi dia, hibur dia, besarkan hatinya. Ya. Maka kalau ini terjadi di tengah-tengah kita, masya Allah ya, akan timbul masyarakat yang saling mencintai. Kemudian wa idza mata fattabi'hu. Apabila dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Kita sholatkan, kita antar jenazahnya sampai ke kuburan. Nah ini perlu kita hidupkan. Kalau kita ingin membuat masyarakat yang harmonis, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menciptakan masyarakat yang demikian harmonis di Madinah, ya ini harus kita hidupkan di tengah-tengah kita. Kemudian yang ketiga, membangun kehidupan bertetangga yang baik. Ya, nah ini juga penting. Jangan kemudian sama tetangga tidak akur. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan, ya menekankan permasalahan ini. Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, makanya hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Sama tetangga itu harus akur, sama tetangga itu harus baik, harus banyak bersabar. Ya. Kemudian tumbuhkan rasa cinta dengan apa? Saling mengirim makanan. Nabi SAW sampai mengatakan, "Idza tawakhta maraqan fa'akthir ma'aha." Fata'ahat jiranak. Kalau kamu memasak marok, marok itu adalah masakan daging yang berkuah. Ya bisa itu gulai, tongseng atau rawon atau sop, ya. Fa'akthir ma'aha. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyak kuahnya. Kemudian berikanlah kepada tetanggamu. Bukan kuahnya saja. Maksud Nabi alaihi salatu wasallam perbanyak masakan itu, ya. Perbanyak masakannya, kemudian apa? Berikan kepada tetangga. Sampai seperti itu Nabi alaihi salatu wasallam memesankan para sahabat, ya. Sehingga mereka masya Allah ya, mereka hidup bertetangga dengan begitu baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya. Hanya hati-hati ya, kita jangan sampai menjadi sebab yang gangguan terhadap tetangga kita. Hati-hati ya, nyetel apa musik ya biasanya ya orang-orang ya, ganggu tetangganya, kadang sampai malam ngobrol, ketawa terbahak-bahak ya. Hati-hati, jangan sampai kita mengganggu tetangga. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya. Kemudian membangun kesetiakawanan sosial. Ini sama dengan apa kita sampaikan tadi. La yu'minu hadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, laisal mu'min alladhi yashba wa jaruhu ja'i ila janbih. Bukanlah seorang mukmin yang sejati apabila dia kenyang sementara tetangga di sampingnya kelaparan. Jadi ada kesetiakawanan sosial. Jangan kemudian kita makan sendiri sementara tetangga kita kelaparan. Dan ini yang penting untuk mewujudkan suatu masyarakat yang harmonis, perlu ada sosok teladan. Ya, ada figur pemimpin yang menjadi teladan. Dan itu adalah terdapat pada sosok Nabi alaihi salatu wasalam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik. Jadi bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam itu menjadi uswatun hasanah. Ketika pesan-pesan tadi yang kita sampaikan tentang akhlak yang mulia, persaudaraan, kesetiakawanan, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya ngomong tok, tapi juga melaksanakan. Ya, melaksanakan sebagaimana yang beliau ucapkan. Jadi ucapan dan perbuatan itu selaras. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat kita. Figur-figur yang bukan hanya cuma menganjurkan, tapi juga melaksanakan apa yang dia anjurkan. Ya, ketika dia bilang orang untuk banyak bersedekah, dia adalah orang yang terdepan untuk bersedekah. Ketika dia mengatakan, ayo kita peduli kepada tetangga kita, ya dia adalah orang yang terdepan, ya menunjukkan kepeduliannya kepada tetangga. Maka pemimpin-pemimpin seperti ini ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat, maka kebutuhan masyarakat terhadap figur teladan itu terpenuhi. Ya, jadi mereka tidak pusing-pusing lagi, ya tinggal nyontoh Bapak Fulan. Kenapa? Apa yang diomongkan sesuai dengan perbuatannya. Nah, yang bahaya itu kalau ada tokoh-tokoh masyarakat ini cuma ngomong toh, ini bahaya. Orang-orang itu jadi, nah itu cuma omong kosong saja. Ya. Kebaikan itu jadi hanya cuma pencitraan saja, cuma omong kosong belaka. Ya, mereka tidak punya keteladanan. Inilah permasalahan kita sekarang. Kita tidak punya figur-figur teladan. Ya, ada orang yang pandai berbicara, tapi kemudian pengamalannya tidak ada. Yang seperti ini dicela dalam Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Amat besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian mengatakan apa yang kalian sendiri tidak lakukan. Nah, inilah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk membangun masyarakat Madinah. Coba dari apa yang kita sampaikan ini, kita upayakan untuk kita buat, ya, paling tidak di komunitas yang kecil, ya, jamaah masjid Surau Ageng Al-Fatah. Kita wujudkan, ya, saling perhatian, saling mengunjungi. Nah, nanti kemudian meluas, maka kita akan dapatkan, ya, masyarakat yang demikian harmonis, bersaudara di atas keislaman dan keimanannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas tentang turunnya beberapa syariat, ya. Ketika itu muncul syariat puasa, ya. Kemudian perubahan kiblat. Ya, banyak pensyariatan yang mulai diturunkan ketika kaum muslimin berada di kota Madinah. Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.